Kemarin kita sudah membaca sedikit tentang hal-hal yang berkenan tentang al-adhan dan waktu-waktu sholat. Setelah kita selesai, kita membaca terlebih dahulu syair yang beliau sebutkan. Berkata al-muallif rahimahullah, وصف المؤذن بالأمانة وارد وإقامة وجبت وجوب أذان. وصف المؤذن, ya, sifat yang diberikan kepada orang yang mengumandangkan azan, bil amanah, bahwa al-muadzin itu terpercaya. Waridun, telah datang, yakni datang ada dalilnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyebutkan dahulu hadis Abi Hurairah dalam riwayat Imam Tirmidzi, al-Imam Dhamin wal muadzinu mu'taman. Waridun, ada dalilnya. Wa iqamatun, demikian pula iqamah. Wajabat, hukumnya adalah wajib wujub azan. Kewajiban iqamah itu sama dengan kewajibannya mengumandangkan azan. Ini pada sholat berjamaah. Adapun pada sholat sendiri, maka hukumnya adalah sunnah dan mempunyai keutamaan yang sangat besar. Fa'arif li'awqati sholatika ma'atat bihadithi haqti sadiqit tibyan. Maka i'rif, ketahuilah, li'awqati sholat, tentang waktu-waktu salat. Kama atat, sebagaimana yang telah datang. Bi hadithi haqqin, dengan hadith yang hak, yang benar. Shadiqit tibyani, yang jujur di dalam penyampaiannya dan penjelasannya. Yarwihi muslimun fi sahihi wa ghairihi. Ya? Atau wa ghairuhu juga boleh. Nah, yarwihi muslimun fi sahihi wa ghairuhu, yang benar wa ghairuhu. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Dan selain Imam Muslim juga meriwayatkan. Fahfadhu waqtuf min janahu dani. Maka hafallah itu dan petiklah dari apa yang terdekat dari yang hendak diambil dari hadis tersebut. Nah. Min ba'di fajrin li... Nah, wa'arif li'awqatil karahati izbiha harumat sholatul abdi bil burhan. Wa'arif, dan ketahuilah, li'awqatil karahati, terhadap waktu-waktu yang hukumnya makruh. Berapa waktu ya? Arif. Hah? Nah, wa'arif li'awqatil karahati izbiha, ketahuilah waktu-waktu yang dibenci untuk sholat, karena dengan waktu-waktu tersebut, harumat sholatul abdi bil burhani, diharamkan sholatnya seorang hamba bil burhani, dengan dalil dan petunjuk. Min ba'di fajrin lirtifa'i syamsi zid indastiwa'i syamsi fil aqwani, dari setelah sholat fajr, sholat subuh. Lirtifa'i syamsi, setelah tingginya matahari. Zid indastiwa'i syamsi, tambah pula yang dilarang, yakni ketika matahari tepat lurus, ya, fil aqwani, ada di alam ini, yakni tepat lurus berada di atas kepala kita. Min ba'di asrin qaiduhu binuzuliha, dari setelah sholat asar, itu dikhususkan ketika hendak turun matahari tersebut. Qablal ghurubi bi sa'atil aslan, sebelum maghrib, sebelum dia tenggelam, ya, bi sa'at, sejenak. Al aslani, ini adalah dua pokok yang kemudian seorang itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat pada waktu-waktu tersebut apabila sholat itu tidak mempunyai sebab. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah, babul jam'i baina sholatain wa qadha'i sholat. Bab menggabung antara dua sholat. Wa qadha'i sholat, dan mengganti sholat. Ya, ini beliau tidak membahas hukum menjamak, menggabung di antara dua sholat. Ini sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Adapun sholat subuh sendiri tidak ada penjamaan, tidak boleh digabungkan dengan yang lain. Asyarah, penjelasan. Wa ammal jam'u baina dhuhri wal asri, adapun menggabungkan antara duhur dan asar, wal maghribi wal isya'i, dan menggabungkan antara maghrib dan isya', minal haraj, ya, disebabkan karena adanya kesulitan, haraj, masyakkah, ya, adanya kesulitan. Naam, apakah dalam kondisi perang ataukah ya, dalam kondisi safar dan sebagainya. Kal maradi, seperti sakit. Wal matari, dan seperti turunnya hujan. Antum perhatikan di situ ketika beliau mengatakan menggabungkan antara zuhur dan asar dan maghrib dan isya, jangan difahami bahwa yang digabungkan ini zuhur, asar, maghrib, isya, empat sholat digabungkan dalam satu waktu. Bukan itu yang dimaksud. Tapi zuhur digabung dengan asar, maghrib dan digabung dengan al-isya. Nah, ya, sebagian orang-orang bodoh mereka memahami, ya, dengan akal-akal mereka sendiri maksudnya adalah menggabung zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah, sehingga mereka tawassuk dalam permasalahan ini karena mengambil dalil-dalil tersebut tidak kemudian mereka itu memahami dengan pemahaman para ulama. Mereka memahami dengan pemahaman mereka sendiri. Ya. Lalu mereka memberikan kemudahan kepada orang-orang yang sebenarnya mereka itu bukan orang-orang yang ashabul azar, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan uzur. Ya. Ada salah seorang yang soalim memfatwakan demikian. Nah, boleh bagi seorang yang ikut dalam pengantenan, ya, untuk menjamak sholatnya. Jadi kalau kesadaran sibuk, nanti di waktu malam boleh dia jamak zuhur, asar, maghrib, isya, karena kesehariannya itu sibuk. Boleh bagi orang yang hendak menonton bola PSM, nah, ataukah Persebaya, nah, itu boleh dijamak. Karena kalau terlambat masuk, nah itu nggak dapat karcis, nah, maka boleh. Ini kiai sepak bola ini. Nah, fa inna dzalika jaizun, maka sesungguhnya yang demikian itu boleh apabila ada udzur. Nah, ya, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberatkan umat ini. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas mengatakan jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wa baina al maghrib wal isya min ghairi khawfin wala matarin wala safarin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggabungkan antara salat zuhur dan salat asar, dan pernah menggabungkan antara salat maghrib dan salat isya tanpa ada khauf, bukan dalam kondisi perang, dan bukan pula disebabkan karena safar, dan bukan pula disebabkan karena turunnya hujan. Nah, dan beliau menjamak sholat waktu beliau berada di Madinah, berarti beliau tidak dalam keadaan safar. Sehingga dari sini ikhwan fillah azakumullah, sebagian para ulama pun beristinbat dengan hadis tersebut, ya, bahwa diperbolehkan bagi seseorang yang tidak mempunyai udzur apapun untuk menjamak dua sholat tersebut, liman lam yattakhidhu adah, tapi tidak boleh dia menjadikan itu sebagai kebiasaan dia. Hah? Tidak boleh dia menjadikan sebagai kebiasaan tiap pekan misalnya menjamak sholat. Jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Adapun menjamak sholat dalam keadaan tidak mempunyai uzur apapun boleh dilakukan, tapi jarang. Sebagaimana pernahnya dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa demikian? Arada Allah yuharrija ummatahu. Allah menghendaki agar Allah tidak memberatkan umat ini. Dan ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama. Ibnu Sirin berpendapat demikian. Ya. Dan juga diriwayatkan dari sebagian dari murid Imam Malik. Dan yang lainnya. Dan ini yang dirajihkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, lil hadithi thabiti fi sahihi muslimin, yakni bolehnya menjamak sholat tersebut berdasarkan hadith yang sahih yang terdapat di dalam sahih al-imami muslim. An Abdullah ibn Syaqiq qala, dari Abdullah ibn Syaqiq dia berkata Khatabana Ibnu Abbasin bil Basrati, telah berkhutbah kepada kami Abdullah Ibnu Abbas di Basrah. Yauman, pada satu hari. Ba'dal Asri, setelah Asar. Ibnu Abbas berkhutbah di Basrah pada satu hari setelah Asar. Hatta gharabati syamsu, sampai terbenamnya matahari. Ya. Wa badati nujum, dan nampak bintang-bintang. Ya, apa kalau nampak bintang-bintang? Berarti menunjukkan apa ya, ikhwan? Ya. Bukan saja menunjukkan waktu maghrib. Ya, sudah demikian nampak bintang-bintang tersebut. Ya, mungkin sudah menghilangkan asyafaq yang menunjukkan masuknya waktu isya. Waja'ala an-nasu yaqulun, dan mulailah manusia pun mengatakan as-shalah, shalah. Ini salat, salat. Faja'ahu rajulun min Bani Tamim. Maka datanglah seorang laki-laki dari Bani Tamim mendatangi Abdullah bin Abbas yang terus berkhutbah. La yafturu wa la yantani. Dia tidak lelah. Ya, walayan tani, dan tidak miring, yakni tidak lelah, tidak capek. Dia mendatangi Ibn Abbas dan mengatakan padanya, as-salah, as-salah. Ini sudah waktu salat. Faqala Ibn Abbas, maka berkata Abdullah Ibn Abbas, atu'allimuni bisunnati la umalak. Apakah kamu hendak mengajarkan kepadaku tentang sunnah? La ummalak, tidak ada ibu bagi kamu. Nah, itu apa maksudnya tidak ada ibu bagi kamu? Ya, terkadang juga la abalak, tidak ada bapak kamu. Ini apa maksudnya? Ya, kalau orang-orang yang tidak mengerti takbir dari kalangan Arab, itu mungkin mereka akan terjemah letter like. Tidak ada ibu milik kamu. Orang yang baca bingung, ini apa ini? Tidak ada ibu milik kamu. Nah, ya, sebab banyak dari kalangan dari ungkapan-ungkapan orang-orang Arab tidak diinginkan sebenarnya. Tidak diinginkan sebenarnya. Ya. Dan ini merupakan kalimat had, anjuran, ya, untuk mengetahui sesuatu. Ketika dikatakan la umalak, la abalak, maksudnya menganjurkan, kalimat anjuran. Ya. Sebab ini berasal dari kata la abalak atau la umalak, tidak ada ibu milik kamu. Maksudnya, yang biasanya seorang kalau dalam keadaan mempunyai kebutuhan, ya, mempunyai sesuatu, dia mengharapkan ada yang membantu dia. Apakah orang tua dia, bapak dia, ataukah ibu dia yang membantu dia untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya. Sehingga bapaklah ataukah takdir ibu. Maka ibu yang biasa menyelesaikan bersama dia apabila dia mengalami sesuatu. Nah, sehingga makna daripada la ummalak, tidak ada ibu bagi kamu, maksudnya ini merupakan anjuran bahwa hendaklah kamu bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan suatu pekerjaan walaupun tidak ada yang menolong kamu, ya, walaupun tidak ada ibu kamu yang memberi pertolongan pada kamu atau tidak ada bapak kamu yang memberikan bantuan kepada kamu. Itu maksudnya, jadi anjuran. Ya. Ibn Abbas mengatakan, atu'allimu li bisunnah la umalak. Apakah kamu mengajarkan kepadaku tentang sunnah? Ya. La umalak. Ya, ini anjuran. Thumma qala, kemudian dia pun berkata, yakni berkata Abdullah bin Abbas, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashri, telah menggabungkan antara zuhur dan asar. Wal maghrib wal isya, dan telah menggabungkan antara maghrib dan isya. Qala Abdullah bin Syaqiq, berkata Abdullah bin Syaqiq, beliau ini tabi'i, ya. Setelah mendengarkan perkataan Abdullah bin Abbas itu, fahaka fi sadri, maka ya, ada keraguan pada diriku. Ya, ini ada keraguan dari perkataan tersebut. Apakah ini benar? Fahaka fi sadri min dzalika syai'un, ada sesuatu yang meragukan pada diriku tentang hal tersebut. Fa'ataitu Abu Hurairah, maka aku pun mendatangi Abu Hurairah. Fasa'altuhu, lalu aku bertanya kepadanya. Fasaddaqa maqalatahu, maka beliau membenarkan perkataan Abdullah Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Kelebihan dari penjelasan hadis insyaallah pada pertemuan yang berikutnya.